mempedu. Punahlah segala impianku, tak mungkin aku kecapi. Oh, manis rindu penuh bermadu. Umpama awan memberi engkau teduhan di dalam terik mentari. Kemarau kasih yang tak bermusim merintih haus kering kegersangan tanpa. Tak mungkin aku kecapi. Oh, denganku, tak mungkin aku kejapi.